Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 8 Rajab 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 30 Januari 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Nama yang terakhir kita kaji adalah Al-Hasib. Apa? Al-Hasib. Hari ini kita akan membahas nama Allah yang lainnya, yang mungkin di telinga banyak dari kita masih belum familiar, karena nama ini tidak termaktub di dalam Al-Quran, adanya di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nama itu? Nama tersebut adalah Ad-Dayyan. Kenapa? Ad-Dayyan. Baru pernah dengar atau sudah pernah dengar sebelumnya? Baru atau sudah lama? Namanya sudah lama, tapi baru dengar sekarang. Ya. Ad-Dayyan. Pakai D. Ya. Ad-Dayyan. Huruf terakhirnya apa? Nun. N. Ad-Dayyan. Panjang. Ya. Ini adalah nama yang akan kita kaji malam hari ini dan juga pada pertemuan berikutnya insyaallah. Yang punya kitabnya silakan dibuka halaman 69. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asy-syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Junayl hafizahullahu taala. الديان جل جلاله لم يرد هذا الاسم الكريم في كتاب الله عز وجل وإنما ورد في سنة فعن عبد الله بن أنيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. الحديث أخرجه الحاكم وصححه. Seperti yang tadi kita telah sampaikan bahwa nama ini di dalam Al-Quran tidak ada. Adanya di mana? Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah cukup dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menetapkan nama Allah? Jawabannya cukup. Jadi dalil untuk menetapkan nama Allah itu bisa dari apa? Al-Quran, bisa dari nama hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada nama-nama yang disebutkan di Al-Qur'an dan hadis Nabi. Tapi juga ada nama-nama yang hanya disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi SAW yang sahih tentunya ya, itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Hadis yang dibawakan di sini dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Unais. Siapa namanya? Abdullah bin Unais. Saya akan bacakan prolog dari hadis ini. Karena hadis ini ada ceritanya bagaimana Abdullah bin Unais menyampaikan hadis ini. Itu ada kisahnya dan kisahnya sangat menarik dan banyak pelajaran yang ada di dalam kisah tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama, antara lain oleh Imam Al-Hakim. Dan beliau mengatakan hadis ini isnadnya sahih. Imam Az-Zahabi juga menyatakan hal serupa. Dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini hasan. Kisah ini dimulai dari seorang sahabat Nabi SAW yang lainnya. Yang bernama Jabir bin Abdullah. Kalau tadi siapa? Abdullah bin Unais. Kita awali dari kisah tentang seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, "Balaghani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Jabir, "Aku dengar kabar ada seorang sahabat Nabi SAW yang pernah dengar hadis dari Nabi SAW dan aku belum tahu hadis itu. Aku dengar berita ada seorang sahabat Nabi yang pernah dengar sebuah hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku belum tahu hadis itu." Apa yang beliau lakukan? Fashtaraitu ba'iran thumma shadattu alaihi rahli fasirtu ilaihi shahran. Begitu aku dapat berita seperti itu, maka langsung aku beli unta. Kemudian aku persiapkan bekal guna safar. Lalu aku berangkat menuju ke orang tersebut selama satu bulan. Pinten menit? Satu bulan. Kok lama? Karena Jabir tinggalnya di Madinah, Arab Saudi sekarang. Sedangkan sahabat yang aku cari itu tinggalnya di Syam. Syam itu mana? Palestina, Yordania, Lebanon. Itu namanya apa? Wilayah Syam. Madinah ke Palestina berapa kilo? Di atas 1000 kilo. 1100 kilo. Kalau tempatnya saat itu di Yordan 1200 kilo. Kelapa sawit? Bapak kan? Mana lagi? Kedung Hulu. kok orang mangkat ngaji? Gue kebangetan. Andaikan kita ngaji di Jakarta. Ngaji di mana? Jakarta. Dari mana? Purbalingga. Berapa kilo? 390 kilo. 400. 390. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan siapa? Jabir. 400 kilo. Kalau tadi 1200 berarti cuma seberapanya? Sepertiganya. Karena apa-apa nih? Apalagi yang sekarang dimau? Kelapa sawit, babakan. Ya wis ngasepnya orang mangkat. Udu kaya gue maksudnya. Orang mangkat. Maksudnya itu apa yang kita lakukan sekarang. Itu belum apa-apanya dibandingkan yang dilakukan oleh para ulama kita dahulu. Gitu. Itu maksudnya. Sehingga kalau jenengan berangkat dari rumah, motoran, di jalan apa? Kempes, hujan, sampai sini kelebes. Itu gak ada apa-apanya. Maksudnya gak ada apa-apanya, jangan besok apa? Kapok, gitu loh maksudnya. Ngaji kudanen. Terus nonton ebek orang kudanen. Ya. Jadi belajar agama itu butuh pengorbanan. Pengorbanan apa? Semuanya Jabir. Pengorbanan apa yang beliau lakukan? Harta. Emang melakukan perjalanan sebulan itu enggak butuh duit? Sebulan loh. Wong kita ke Jakarta pakai mobil berapa? 6 jam lah ya. 6 jam. Itu aja kita butuh sangu. Semalam butuh sangu. Pira njajal? Njenengan Jakarta sangune pira? Pira? 500 sejuta ya buat beli tiket, buat makan. Ya, buat ke toilet. Apalagi perjalanan sebulan. Puluhan juta mungkin. Pengorbanan apa? Uang. Terus pengorbanan apa? Waktu. Pengorbanan waktu. Sebulan. Kita cuma berangkat dari rumah ke sini berapa? Yang setengah jam mungkin dari mana? Prokerto, mungkin ada yang dari Banjar, 1 jam. Itu sebentar, 1 jam itu sebentar. Nonton bal-balan bae nganti 2 jam. Tambah perpanjangan waktu, nabrak subuh. Masa berangkat 1 jam lho? Ya. Anak juga demikian dipondokkan, aduh banget pondoknya, ya Allah mengsumpi waduh ya. Kita itu harus mengorbankan waktu kita kalau mau belajar. Korban apa? Harta, waktu, apalagi tenaga. Tenaga kesel, capek. Memang belajar itu capek. La yustata'ul ilmu birahatil jasad, kata Yahya bin Abi Katsir, salah seorang ulama salaf. Ilmu itu enggak akan pernah didapatkan dengan santai-santaian. Jadi ilmu itu enggak didapatkan dengan santai. Kalau pengen dapat ilmu ya kudu kesel. Harus capek. Tapi capeknya itu capek yang berpahala. Korban apa tadi? Uang, waktu, tenaga, apa mani? Pikiran, pekerjaan. Coba bayangkan ya, sebulan itu berarti kan rapahal. Masa cuma mengorbankan maghrib sampai isya, ora jaga toko, angel banget. Ora praktek. Sing apa? Sing dokter. Ora jaga toko, sing duwe toko. Apa maning? Warungnya toko berapa? Ora narik. Ojek, ya. Masa cuma maghrib sampai apa? Isya gak mau. Mboten ngaji pak. Wah ini gini. Sadiane ditinggal. Maka konsumen gak puas ya. Loh kenapa sih mbok wonten karyawane? Nek senes kulo sing masak. Kalau bukan saya yang masak itu konsumen gak mau. Maunya saya yang masak. Masak cuma sebentar satu jam. Itu pun paling seminggu sekali. Gak mau mengorbankan waktu. Lagi pula kan pengajian. Kebanyakan kan kalau gak malam. Kalau pagi pun di hari apa? Hari Ahad, hari libur. Tapi kan itu waktunya istirahat. Ya. Apa sih pengajian yang baru subuh nanti? Isya. Habis subuh sampai isya kan enggak. Paling jam 9 sampai berapa? Sampai zuhur. Ini pelajaran dari sahabat Nabi namanya siapa? Jabir. Beliau bercerita. Hatta qadimtu alaihi asyam fa'idha Abdullah ibnu Unais. Setelah aku melakukan perjalanan selama satu bulan, sampailah aku ke tujuan. Di mana tujuannya tadi? Di Syam. Dan ternyata sahabat itu adalah Abdullah bin Unais. Jadi ternyata sahabat yang dengar hadis itu dari Rasul SAW adalah siapa? Abdullah bin Unais. Faqultu lil bawwab. Maka aku sampaikan kepada yang jaga rumah. Pembantunya siapa? Abdullah bin Unais. Qul lahu Jabirun 'alal bab. Sampaikan kepada majikanmu di depan rumah ada Jabir. Ada siapa? Jabir. Faqala. Maka tuan rumahnya siapa? Abdullah bin Unais berkata, Ibnu Abdillah. Jabir siapa? Jabir bin Abdullah. Karena yang namanya Jabir banyak. Maka Abdullah bin Unais ingin memastikan Jabir yang mana? Jabir bin Abdullah. Fakultu na'am. Kata Jabir, ya. Langsung. Kharaja. Yata'u thawbahu fa'tanakani wa'tanaktuhu. Begitu dengar yang datang Jabir bin Abdullah. Sama-sama? Sama-sama? Sahabat Rasul. Diceritakan dalam hadis ini, Abdullah bin Unais langsung bergegas keluar sampai bajunya keinjek-injek. Saking apa nih? Saking bergegasnya, saking senengnya kedatangan sahabat Nabi SAW. Sama-sama sahabat. Maka langsung Abdullah bin Unais memeluk siapa? Jabir, dan Jabir memeluk Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Ini sunnah kalau menemui orang yang datang dari jauh atau jarang ketemu. Atau apa? Jarang ketemu. Dekat tapi jarang ketemu. Sunnahnya bukan sekedar salaman, tapi apa? Pelukan. Fakultu, begitu selesai pelukan, Jabir berkata, hadithan balagani anka annaka sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qisas. Aku datang ke sini karena aku dapat berita. Kiurung medang, urung apa? Ngobrol. Belum apa-apa. Begitu selesai pelukan, langsung Jabir to the point. Itu namanya, namanya apa? Fokus terhadap tujuan. Apa? Fokus. Jenengan itu datang ke sini kok ngapa? Hah? Ngaji. Utunggo? Reuni. Maka saya paling enggak demen aduh-aduh jauh-jauh datang ke masjid, ustaznya ceramah, ngisi, malah ngobrol. Ngapa aduh-aduh ngobrol ngene? Buat apa jauh-jauh ke sini? Buat apa? Untuk ngobrol. Terutama ibu-ibu. Ya bapak-bapak anak, tapi ya rakeh. Terutama ibu-ibu, ummahat. Apa enggak ada waktu lain buat ngobrol? Kan nanti habis kajian bisa ngobrol. Enggak fokus namanya itu. Tujuan utamanya apa ke sini? Ngaji. Sudah ngaji. Contoh siapa tadi? Jabir. Maka beliau langsung mengatakan, aku datang ke sini karena aku pernah dengar, aku dapat berita. Kamu dengar hadis dari Nabi SAW tentang qisas. Tentang apa? Qisas. Nanti akan dijelaskan qisas maksudnya apa. Fa khashitu an tamuta aw amut qabla an asma'a. Aku takut. Jangan-jangan aku mati atau engkau mati sebelum aku mendengar hadis itu. Itu namanya al-hirs. Al-hirs itu semangat. Keinginan kuat untuk dapat ilmu. Jadi kalau ada pengajian di mana, datang. Pengajian di mana? Datang. Kejar. Aja mentang-mentang anak. Anak radio. Kan live. Terus gak datang. Sama atau beda dengerin di radio sama hadir? Bedanya apa? Pahala. Udu bedanya, nek toka kan bisa foto karo ustate. Udu, bukan itu bedanya. Bedanya kalau jenengan datang ke sini, pahalanya lebih besar dibandingkan kalau jenengan dengerin di radio. Beda lah, beda pahalanya, beda fokusnya. Kalau dengerin di radio, disambi apa? Ya macam-macam. Yang paling parah disambi nonton TV, kan aneh. Wong ngaji kok disambi nonton TV. Kalau di sini kan fokus. Ya bukan berarti enggak boleh dengerin radio kalau memang ada halangan, enggak masalah. Enggak ada halangan, hadir. Ya. Aku takut mbok-mbok sampai mati belum dengar hadis itu. Atau engkau wafat, aku belum sempat dengar hadis itu dari engkau. Kematian ulama itu musibah. Kematian apa? Ulama itu musibah. Maka kalau ada ulama masih hidup, kejar, hadiri pengajiannya. Jangan sampai menyesal. Seperti ayam yang mati di lumbung padi. Ayam mati di lumbung padi. Maksudnya apa? Maksudnya makanan banyak kok gak dikonsumsi gitu loh. Ulama banyak, pengajian banyak, kok gak dihadiri. Itu seperti ayam. Hadiri. Ada kemungkinan ustadznya mati duluan atau jenengan yang mati duluan. Kita gak tahu siapa yang mati duluan. Manfaatkan. Qala, maka Abdullah bin Unais pun berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, maka Abdullah bin Unais pun langsung menyampaikan apa? Hadis itu. Apa hadisnya? Ini yang nanti di dalamnya ada nama apa? Ad-Dayyan. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati aw qala al-ibadu uratan ghurlan buhma. Di hari kiamat nanti para manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memakai pakaian, tidak memakai pakaian, dalam keadaan belum disunat, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Enggak pakai baju, terus apa? Belum disunat dan enggak bawa apa-apa. Tangan kosong. Sehingga saat itu semua manusia sama. Enggak ada pejabat, enggak ada rakyat, enggak ada ustadz, enggak ada jamaah. Enggak ada bos, enggak ada karyawan, sama semua. Ya, kalau sekarang kan yang bawa motor di depan, yang bawa mobil di mana? Di belakang. Nek kondangan, ya. Yang datang pakai ontel, buru-buru mana buru. Yang pakai mobil depan, ya. Di akhirat enggak, semuanya sama. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah semuanya kumpul, berapa jumlahnya? Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir menjelang hari kiamat, berapa jumlahnya? Miliaran atau triliunan manusia. Setelah semuanya kumpul, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka semuanya dengan suara. Memanggil dengan apa? Suara yang didengar oleh semuanya, yang jauh dengar seperti yang dekat dengar, sama dengarnya, enggak ada bedanya. Berarti suaranya apa? Terdengar semuanya. Coba bayangkan miliaran orang kumpul kira-kira berapa kilometer, apa namanya, radiusnya. Triliun orang berapa kilometer radiusnya. Tapi Allah memanggil mereka semuanya. Yang jauh dengar seperti yang dekat. Kalau pakai suara keras banget supaya yang jauh dengar, maka yang dekat akan keberbukan. Kalau pakai suara yang normal, yang jauh enggak dengar. Kata Rasulullah SAW, semuanya mendengar dengan volume yang sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anal Malik, ana Dayyan. Ini yang kita ingin apa? Garis bawahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil mereka semua, akulah Al-Malik. Napa Al-Malik? Akulah sang raja. Wa ana Dayyan, dan akulah Ad-Dayyan. Nanti kita akan bahas artinya apa? Ad-Dayyan. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqussahu minhu. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, andaikan ada penghuni neraka. Ada penghuni apa? Neraka. Pernah dizalimi sama penghuni surga. Penghuni neraka pernah dizalimi sama penghuni surga. Maksudnya kepriwe? Ada orang rajin sholat, pernah mendzalimi orang gak pernah sholat. Wonten. Ada gak? Orang Islam mendzalimi orang kafir. Ada? Ada? Ada. Andaikan ada penghuni, apa tadi? Neraka. Pernah mendzalimi penghuni surga. Maka orang yang calon penghuni neraka ini tidak akan masuk ke neraka sampai dia menuntut penghuni surga itu. Itu namanya kisos. Apa? Kisos. Akan dibalas di hari kiamat nanti. Kebalikannya, tadi kan penghuni apa? Neraka. Dibalik sama Allah Azza wa Jalla. Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhula al-jannah wala li ahadin wa li ahadin min ahli an-nar 'indahu haqqun hatta aqussahu minhu hatta latmah. Sebaliknya, kalau ada penghuni surga pernah dizalimi sama penghuni neraka, maka penghuni surga ini tidak akan pernah dimasukkan ke surga sampai dia bisa membalas kezaliman dari penghuni neraka itu. Walaupun kezaliman itu cuma bentuknya tempelengan. Apa tempelengan? Tamparan ke muka. Aku tahu ngebuki bojoku, Ustaz. Ya tunggu baik. Tunggu aja. Ustaz, dongakakan orang, ngemutakan. Terus bisa enggak Ustaz itu enggak terjadi? Bisa. Kalau minta maaf. Minta maaf. Suami pernah mendzalimi siapa? Istrinya. Istri pernah mendzalimi suaminya. Bapak pernah mendzalimi anaknya. Guru pernah mendzalimi muridnya. Bos pernah mendzalimi karyawannya. Majikan pernah mendzalimi pembantunya. Kalau enggak mau dikisos, apa? Minta maaf. Dah. Ini hadisnya yang di dalamnya tersebut nama Allah apa? Ad-Dayyan. Sekarang kita berpindah, artinya apa Ad-Dayyan? Nah. Al-ma'na fi haqqillah azza wa jalla الديان قيل هو القهر وقيل هو الحاكم القاضي المجازي يقال دينت الرجل إذا جسيته أدينه. نعم. الديان apa artinya? Ada beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama, Ad-Dayyan itu mirip dengan nama Allah yang lainnya Al-Qahhar. Kenapa? Al-Qahhar. Kalau Al-Qahhar ini ya sering kita dengar. Wong banyak orang namanya Abdul Qahhar. Tapi Abdul Dayyan kan jarang ya. Penafsiran yang pertama, Ad-Dayyan itu mirip dengan Al-Qahhar. Dan kita gak akan kaji malam ini. Karena nanti ada pembahasan khusus tentang nama Allah apa? Al-Qahhar. Halaman 104 nanti. Masih lama, sekarang baru 69. Mulanya mangkat terus. Aja sok bolos. Kemudian kata beliau, wakilahu al-hakimul qadhi al-mujazi. Makna yang kedua yang akan kita bahas malam hari ini, arti dari Ad-Dayyan adalah al-hakimul qadil mujazi. Artinya apa? Maha mengadili dan maha membalas. Kenapa? Maha mengadili dan maha membalas. Apa artinya Ad-Dayyan? Maha mengadili dan maha membalas. Makanya dicontohkan tadi. Ketika ada orang berbuat zalim, terus diapain? Dibalas. Yang diistilahkan dengan apa tadi? Kisos. Dan balasan dari Allah Azza wa Jalla itu tidak mesti di dunia. Kadang-kadang balasannya di akhirat. Ada enggak orang jahat uripe kepenak? Baik. Orang baik malah dipenjara. Ada? Ada. Loh, katanya Allah membalas kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan keburukan. Lah itu orang jahat kok masih urip dan hidupnya nyaman. Kemana-mana dijaga, makanannya enak. Lah ini yang orang baik malah dihina, difitnah, dipenjara. Mana keadilan Allah? Jawabannya, Allah itu keadilannya akan sempurna nanti di akhirat. Di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya, ada yang langsung dibalas, ada yang tidak. Dibalasnya kapan? Di akhirat. Dan balasan di akhirat biasanya, biasanya apa? Lebih mengerikan daripada balasan di dunia. Jadi kalau orang sakit itu mungkin saja itu balasan dari Allah. Mungkin saja balasan dari Allah atas apa? Dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Sepanas-panasnya orang panas ketika di dunia, pol-polnya berapa? Berapa? Kalau dicek pakai apa namanya? Termometer, berapa sih? 40. Apa ada yang sampai 70? Kan enggak kan? Api neraka berapa panasnya? Api neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Kalau api dunia 100 derajat Celcius, berarti 700 derajat Celcius. Milindi meriang apa dibakar nang api neraka? Ora loro-loro ni Ustaz. Artinya apa? Balasan di akhirat itu lebih mengerikan daripada balasan di dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala metode di dalam membalas, yang namanya balasan itu kan maha membalas, berarti kan yang baik ya dibalas, yang tidak baik ya dibalas, semuanya dibalas, itu namanya maha membalas. Yang beriman dibalas keimanannya, yang kafir dibalas kekafirannya, yang beribadah ahli ibadah dibalas ibadahnya, yang ahli maksiat dibalas maksiatnya. Tapi metode Allah di dalam membalas kebaikan dengan keburukan itu berbeda. Allah membalas perbuatan yang baik dengan al-fadl. Al-fadl itu artinya adalah kebaikan yang berlipat ganda. Amal soleh dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kalau kejahatan itu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilan, alias plek seperti kejahatan yang dilakukan, sama persis. Itu metode Allah dalam membalas. Jadi kalau ada orang sholat sama orang nyolong, balasannya lebih besar yang mana? Orang sholat. Karena satu sholat diganjar berapa? Minimal 10. Kalau nyolong, Satu ya satu. Berarti ya penak nyolong ya. Kok penak nyolong? Ya penak sholat. Mau diganjar berapa? 10 kok penak nyolong. Artinya apa? Artinya Allah itu sangat memudahkan kita untuk masuk ke surga. Sama Allah subhanahu wa ta'ala kita digampangkan banget sama Allah. Makanya kalau ada orang gagal masuk surga, gue sing salah siapa? Siapa yang salah? Orangnya. Ya. Karena sama Allah subhanahu wa ta'ala orang beramal soleh itu dikasih ganjaran minimal 10. Itu minimal. Gak ada orang sholat diganjar 1. Enggak. Orang baca Quran 1 huruf diganjar 1 pahala. Enggak. 1 huruf minimal berapa? 10. Dan ini masih bisa naik lagi. Apa dalilnya Ustaz? Metode tadi. Kalau kejahatan dibalas sesuai dengan kejahatannya, kalau kebaikan dibalas dengan berlipat ganda. Apa dalilnya Ustaz? Al-Quran surat Al-Qasas ayat 84. Surat apa? Al-Qasas ayat 84. Apa kata Allah? Man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan diganjar dengan ganjaran yang lebih baik daripada kebaikan yang dia lakukan. Ya tadi, 1 huruf yang dibaca ganjarannya berapa? 10. Dan itu bisa naik lagi. Infak fisabilillah berapa? Berapa? Ki fokusnya emang dura apa ngene sih? Ki bocah endi ibune kowe? Kowe bocah sing pelayan ibune nang ndi kowe? Dipegangi anaknya. Ya, jangan biarkan lari-lari. Sampai mana tadi? 700. Bayangkan, jenengan masukkan duit berapa? 1.000 loh, 1.000. Ganjaran itu berapa? 700 kali lipat. Itu kan luar biasa. Ustaz, maksudnya aku nek nyemplungakan 1.000 ngesuk oleh duit. Kali 700 berapa? 7 juta. Gue maksudnya, orang mesti kayak gue. Itu bicara pahala, bukan bicara masalah apa? Duit. Kita itu jangan transaksional sama Allah. Allah akan kasih, akan ganti. Kalau yang 700 itu bicara tentang pahala. Kalau balasan di dunia, terserah Allah nanti. Pasti akan dibalas. Berapapun nominalnya. berapapun nominalnya. Kemudian tadi surat Al-Qasas 84 lagi ngomongin tentang kebaikan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kaanu ya'malun." Tapi kalau ada orang melakukan kejahatan, maka balasannya hanya seperti kejahatan yang dia lakukan saja. Jadi kalau dia nyuri, ya balasannya sesuai dengan mencuri. Enggak dilipat gandakan jadi 10, 30, 40, enggak. Itulah metode Allah dalam memberikan apa? Balasan. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, buah manis mengimani nama Allah Ad-Dayyan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sehingga ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntut segala kurangnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.